Jangan kau lupakan pada janjimu. Pernah kau katakan saja padaku. Sekarang ku tahu dirimu itu lainlah di bibir, lainlah di hati. Jangan kau lupakan pada janjimu. Pernah kau katakan setia padaku. Sekarang ku tahu dirimu itu lainlah di bibir, lainlah di hati. Flash.